Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali setelah melaksanakan ibadah salat maghrib sembari menunggu masuknya waktu salat isya di rumah yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Jalla wa Ala ini dengan mengkaji kitab Sahih Muslim yang telah dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Nawawi dan yang lain-lainnya. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di kondisi yang lebih mulia di dunia ini dan di akhirat kelak di dalam syurga firdausnya. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari faedah-faedah atau penjelasan para ulama terkait hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an abi, terlebih dahulu di sini ada titipan hadiah ya, yang insyaallah taala diberikan kepada yang dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lil 'amilin wahid minhum ajruna 50. Faqalu 50 rajulan minhum am minna ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di akhir zaman tatkala orang yang berpegang teguh di atas agamanya itu seperti menggenggam bara api rasanya. Salah satu di antara mereka yang beramal pahalanya seperti 50 orang dari kalian. Pertanyaannya adalah, apakah hadis ini menunjukkan bahwa akan ada orang yang lebih mulia di sisi Allah daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan yang dia lakukan pahalanya seperti 50 sahabat Nabi yang melakukannya di masa beliau? Jika iya, maka bagaimana dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik manusia adalah para sahabat Nabi? Jika tidak, maka bagaimana penjelasan terhadap sabda Nabi tersebut? Pertanyaannya jelas? Sangat jelas. Jawaban yang belum jelas. Yang bisa menjawab, ada hadiah parfum dari Timur Tengah dan sebuah kitab tentang kiat-kiat untuk tetap istiqamah. Ada yang mau menjawab? Jika iya, maka bagaimana dengan pertanyaan setelahnya? Dan jika tidak, bagaimana dengan ayat-ayat dan hadis tadi? Atau bagaimana dengan sabda beliau tersebut? Pertanyaannya jelas? Hah? Pada nunduk semua. Nunduk menunjukkan banyak kemungkinan. Yang pertama, ketawadhu'an jamaah, rendah hatinya para jamaah di sisi, ya. Yang kedua, malu-malu. Yang ketiga, enggak tahu. Saya enggak bisa nebak karena saya enggak punya ilmu ghaib. Yang mana? Na'am ahsan. Endak masmuk. Siapa nama itu? Hah? Saudi Ardian. Audi Ardian. Masyaallah. Silakan akhi Audi Ardian. Bagaimana jawabannya? Kan Nabi menyatakan bahwa akan ada di akhir zaman, bahwa akan datang sebuah masa di akhir zaman orang yang berpegang teguh di atas kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabatnya itu seperti menggenggam bara api. Salah satu di antara mereka yang beramal pahala melakukan suatu ibadah pahalanya seperti 50 sahabat Nabi yang melakukannya di masa Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa akan ada orang yang lebih hebat, lebih mulia daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ya mereka, karena hadis tersebut? Kalau iya, Maka bagaimana dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik manusia adalah generasi generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahabatnya? Jika tidak, maka bagaimana dengan hadis tersebut? Nah, silakan. Tum dari usia ya. Dari UIN. UIN, masyaallah. Jurusan? Sosiologi agama. Barakallahu fiik. Audi. Audi tanpa si ya. Audi. Oji. Oji, saya kira Audi. Baik. Oji Andrea, silakan. Baik. Lalu bagaimana dengan sabda tersebut? Satu orang dari mereka melakukan sebuah ibadah yang sama dengan para sahabat Nabi, tapi pahalanya menyamai 50 sahabat Nabi yang melakukan ibadah yang sama di masa Nabi. Satu banding 50. Jelas, ini lebih hebat daripada sahabat Nabi. Terus bagaimana dengan dua pertanyaan tadi? Saudara menyatakan, dan inilah iman kita, akidah kita. Tetapi bagaimana penjelasan terhadap hadis tersebut? Ini adalah akidahnya kaum muslimin. Tapi pertanyaannya, kita meyakini demikian. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana penjelasannya? Udah naik sidang belum? Udah? Nah, siap dong mentalnya. Taib. Atau diskusinya jelas pertanyaannya, saya ulangi ya. Baik, saya ulangi pertanyaan. Kan Nabi menyatakan lil 'amilil wahidi minhum ajruna 50 rajulan qalu 50 rajulan minhum am minna qala bal minkum. Nabi menyatakan akan ada di akhir zaman nanti di sebuah masa yang memegang kebenaran seperti menggenggam bara api, satu orang dari mereka melakukan suatu ibadah pahalanya seperti 50 orang. Maka para sahabat bertanya, 50 orang perbandingan mereka atau 50 orang perbandingan kami? Maka Nabi menyatakan perbandingan kalian. Ini menerangkan kepada kita konteks hadis secara tersurat, secara gamblang dan jelas menyatakan bahwa akan ada di akhir zaman setelah Nabi para sahabatnya meninggal, satu orang yang melakukan suatu ibadah yang sama dengan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pahala orang ini menyamai 50 orang sahabat Nabi yang melakukannya, berarti 1 banding 50. Jelas menerangkan secara konteks. Akidah kita jelas bahwa tidak ada orang yang lebih mulia dari sahabat Nabi. Lalu bagaimana menjelaskan hadis ini? Bagaimana penjelasannya? Ah, masyaallah. Tapi diapresiasi semangatnya, silakan. Dari mana? UIN juga? Dari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuk? Ahmad Iin. Ahmad? Iin, masya Allah. Dari UIN juga? Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Akhi Ahmad, bagaimana penjelasannya? Pertama, antum jawab dulu. Bahwa hadis ini tidak menunjukkan adanya orang yang lebih hebat daripada sahabat Nabi. Atau untuk menyatakan iya, maka timbul pertanyaan baru. Ahsan. Kalau di zaman tabi'in, Imam Syafi'i mungkin. Kalau di zaman sekarang, kalau di zaman Imam Syafi'i, sahabat yang sudah meninggal, adakah setelah meninggal Nabi, setelah meninggal para sahabatnya? Baik, lalu bagaimana penjelasan Nabi menyebutkan akan ada umat beliau dari selain sahabatnya, pahala dia melakukan suatu ibadah yang sama yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di masanya 1 banding 50. Bagaimana penjelasannya? Boleh saya jelaskan? Boleh, silakan. Yang tak pada Allah, ini dia yang berasal. Masya Allah. Sampai di situ atau ada lanjutan? Baik, 50% jawabannya. Kasih ini. Satu lagi, ha, antum, parfum. Antum kuliah di mana? SMA, Masya Allah. SMA mana? SMA 2, Barakallahu Fik. Masmuk? Harja? Darasta al-Arabiyah? Anta tadrus al-lughat al-Arabiyah? Baik, labu tadrus. Antum paham pertanyaan? Apa pertanyaannya? Gimana? Bendera putih? Hah? Saya ulangi, boleh. Kan Nabi sebutkan di dalam hadis Anas bahwa di akhir zaman nanti orang yang menggenggam kebenaran seperti menggenggam bara api. Setelah itu Nabi menyatakan lil 'amili wahidin minhum ajruna khamsina rajula. Satu orang dari mereka yang melakukan suatu ibadah, pahalanya seperti pahala 50 orang yang melakukan ibadah yang sama. Kemudian para sahabat pun bertanya, 50 orang dari mereka atau 50 orang dari kami? Maka Nabi menyatakan 50 orang perbandingan kalian. Artinya, pahala seorang umat Nabi Muhammad setelah masa beliau dan masa sahabatnya meninggal, dia melakukan sebuah ibadah yang juga dilakukan oleh para sahabat Nabi di masa itu. Tapi pahala umat Nabi ini, itu menyamai 50 para sahabat Nabi yang melakukan ibadah ini. Berarti kan 1:50. Nah, pertanyaannya, apakah hadis ini menunjukkan akan ada dari umat Nabi Muhammad yang lebih afdal di sisi Allah daripada para sahabatnya? Kalau iya, maka bagaimana dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah para sahabat? Jika tidak, maka bagaimana penjelasan dengan hadis ini? Jelas? Lanjut. Tidak. Nah, lalu bagaimana penjelasannya? Kalau banyak sekali kita yang telah disampaikan ke Rasulullah. Betul. Kalau kita itu beribadah sangat terintegrasi, walaupun kita dalam keadaan umat Islam di Indonesia disampaikan. Kalau di zaman Rasulullah itu adalah masa puncak Islam. Masya Allah. Haula hadza tudandin. Ya, pembahasan antum masih sama seperti akhuna Ahmad. Belum pas. Andai kata ada yang bisa menyebutkan ucapan seorang ulama hadis yang pendek saya nukilkan di pertemuan yang lalu, langsung jelas jawabannya. Siapa yang masih ingat? Ini ada parfum dari Timur Tengah nih. Bisa jawab dapat parfum dari Timur Tengah ini. Siapa? Ahsan, Fadhal Sahib Nazarah yang pakai kacamata. Masmuk. Masmuk. Siapa namanya? Hendra, ahlan wa sahlan. Silakan. Pertanyaan jelas? Perlu saya ulangi? InsyaAllah jelas ya. Jawabannya yang belum jelas. Kenapa? Mati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu membuktikan bahwa besarnya kita berpegang pada sunnah di akhir zaman. Itu satu. Yang kedua, kalau pertanyaannya apakah ada nanti generasi yang lebih baik daripada zaman sahabat atas dasar di situ. Ini pertanyaannya saya kira yang agak bias. Karena ada satu hadis lagi yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya makhluknya Ustaz, sebaik-baiknya zaman itu adalah zaman sahabat, dan sahabat zaman Nabi setelah itu adalah zaman Nabi. Dan dari situ jelas kalau kita tanya tentang generasi kita dasar dari hadis itu, kita kalau pertanyaan tentang generasi kita jawab berdasarkan dari situ. Tapi kalau ditanya tentang besarnya pahala menggenggam sunnah di akhir zaman, itu pahalanya seperti hadis itu. seperti hadis yang Ustaz bilang tadi, saking besarnya fitnah di akhir zaman. Kalau masalah pahala seberapa besar itu, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jawaban antum bertiga masih sama, ya kan? Masih sama. Ah, ada yang mau ngambil minyak wangi dari Timur Tengah? Ah, silakan, Abu Faiz. A'ti al-akh Abu Faiz mikrofon. Jazakallah khair. Namun dia preasiasi. Cuma antum lebih singkat dan padat bahasanya. Poinnya sama. Taib. Fadhal ya Abu Faiz. Baik, kalau demikian berarti perbandingan 20 orang jauh lebih hebat satu orang ini. Nabi tidak menyatakan sama seperti satu lawan satu, tapi menyatakan pahala satu orang tersebut menyamai pahala 50 orang para sahabat Nabi. Ini kan jelas, satu banding 50 sahabat Nabi. Artinya ada 50 sahabat Nabi melakukan ibadah ini, ada satu umat ini di akhir zaman. Dia melakukan ibadah ini, pahalanya seperti 50 orang ini. Perhatikan 1 banding 50. Pertanyaannya, apakah menurut konteks hadis ini, kita menyatakan bahwa akan ada oknum dari umat Nabi Muhammad yang akan lebih afdal daripada para sahabatnya? Kalau iya, lalu bagaimana dengan ayat hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah para sahabat Nabi dan itu adalah akidahnya kita kaum muslimin? Jelas? Kalau tidak, bagaimana penjelasannya? Poin yang antum sebutkan masih sama berempat. Nah, silakan. Siapa duluan? Ini. Baik, silakan. Sampai mic-nya atau kalau antum volumenya gede perlu pakai mic. Nah, silakan. Pakai mic. Silakan. Enggak apa-apa, malam ini kita diskusi saja sesekali supaya tidak terlalu membuat sakinah betul-betul membuat sebagian kita mengantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anta takallam bil Arabiyah. Aina darastal Arabiyah? Insya Allah. Jangan menurut antum, menurut para ulama, bagaimana penjelasan yang telah mereka jelas? Ya, yang mana penjelasannya adalah ini pesan ke orang. Sudah ke orang melakukan ibadah tersebut, maka seperti 50 orang pada zaman sahabat. Tapi kalau generasi, masih bukan paling baik generasi pada zaman sahabat. Generasi. Berarti jawabannya tidak ada yang lebih afdal daripada para sahabat Nabi. Ada. Ada? Ada, tapi artinya ini ke orang. Seadanya dibandingkan antara satu orang ini dibandingkan dengan Abu Bakar, ya, pasti kalah dia dibandingkan dengan Umar dan sebagainya. Tapi apakah setiap orang secara umum mungkin bisa jadi pada masa sekarang ada yang lebih mulia daripada para sahabatnya? Bisa jadi. Ini akidah Syiah. Tapi ini Pak, karena maksudnya di hadis itu kan tidak mungkin hadis itu palsu. Nah, makanya butuh penjelasan. Hadisnya sahih. Bisa ya. Kasih Al-Bani dan yang lain-lainnya. Ya, tapi kalau kita lihat di generasinya, mungkin membutuhkan generasinya sebaik baik. Belum juga. Nah, salah. Kalau ada yang bisa menukilkan yang ucapan seorang ulama hadis yang saya nukilkan, maka langsung jelas, Pak. Ini dulu kayaknya dari tadi ya. Silakan. Hah? Fadhal ya akhi, barakallahu fiik. Mas smuk ya akhi? Rizki, ya hayakallah sa Rizki. Fadhal. Maksud penjelasan dari yang disini, yang lebih afdal tetap para sahabat. Itu dimungkinkan dari ulama kita itu saja. Menyatakan bahwa tetap yang lebih afdal para sahabat. Namun dari sisi malah tetap yang saya sebutkan tadi bahwa ahsan ini yang saya maukan dari sisi pahala, bukan dari sisi person orang yang melakukan. Artinya generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad adalah sahabat-sahabatnya. Tidak akan ada oknum umat Nabi Muhammad yang datang setelah para sahabat lebih hebat daripada oknum sahabat Nabi. Apalagi perbandingan 50 orang. Tetapi akan ada dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan pahala dari sebuah ibadah yang ia lakukan melebihi sahabat-sahabat Nabi yang melakukannya di masa itu sampai jumlahnya 50 orang. Dari sisi pahalanya mungkin. Jelas? Tapi dari sisi afdalnya orang tersebut di sisi Allah tidak mungkin. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat Nabi Umar bin Abdul Aziz. Imam Ahmad ketika ditanyakan, ya bagaimana tentang Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah, mana yang lebih baik? Kata Imam Ahmad, satu butir debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika berperang bersama Nabi itu tidak bisa dikalahkan oleh seluruh kesalehan Umar bin Abdul Aziz. Karena ada hadis yang memberikan jaminan pasti masuk surga orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi yang disebutkan di situ dari sisi pahalanya lebih banyak daripada pahala sahabat di masa Nabi yang melakukannya. Adapun orang tersebut tidaklah lebih mulia daripada para sahabat Nabi, karena keutamaan berjumpa dengan Nabi, beriman kepada beliau sehingga meninggal di atas iman kepada beliau adalah sebuah keutamaan yang tidak dapat ditandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Jelas ya? Jelas bedanya antara jawaban beliau aku nariski dengan 4, 5 saudara kita tadi. Jelas beda? Jelas ya? Antum sepakat? Kita berikan? Nah, sepakat. Enggak ada nepotisme ya. Baik, silakan Ustaz Saleh. Baik, malam ini kita ya saling berbagi. Saya silakan jika ada yang ingin menyampaikan kritikan, masukan atau hal-hal yang lainnya yang mau didiskusikan. Karena azan 15 menit lagi ya. Nah, saya persilakan. Nah, silakan Akhi Ahmad. Ambil mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Yang benar adalah apabila imam bacaannya salah, maka bacaannya dibetulkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa dalam beberapa ayat dalam sebuah salat, maka para sahabat di belakangnya diam tidak berani membetulkannya. Segan. Setelah salat Nabi menegur mereka. Di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab. Maka mereka menjawab, kami segan membenarkannya karena Al-Qur'an turun kepadamu. Maka dengan hadis ini menerangkan kepada kita bahwa imam yang keliru atau lupa dalam membaca ayat dalam Al-Quran maka ditegur, ya, ditegur dan diingatkan. Adapun kalau bacaan imam tersebut salah, maka para ulama merinci. Dilihat salahnya itu khata' jali ataukah khata' khafi. Khata' khafi, ya, misalkan mad wajib muttasil, dia tidak boleh kurang dari 6 harakat, dia bawa 2 harakat. Beda hanya kalau jaiz munfasil, ya, boleh 6, boleh 4, boleh 2, ya. Maka ini tidak merusak daripada salatnya karena tidak merubah mana yang ada. Tapi masalahnya kalau itu khata' jali, ya, yang dapat merubah daripada maknanya. Contohnya waqulu qawlan sadida dalam surat Al-Ahzab sin, artinya ucapkanlah oleh kalian ucapan yang penuh hikmah, yang lurus. Ini kalau dibaca dengan sin, sadida. Tetapi kalau diganti menjadi shin, maka artinya waqulu qawlan sadida, ucapkanlah oleh kalian ucapan yang bengis, ucapan yang kejam, ucapan yang keras. Apakah membatalkan salatnya? Saya belum pernah mendapatkan fatwa para ulama yang menyatakan batal, tetapi yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya ketika saya belajar di Yaman, di antaranya Syekhuna Faqihul Yaman Syekh Abdurrahman Al-Adni rahimahullahu taala yang telah meninggal, diberondong oleh orang-orang yang memiliki paham Khawarij dengan akal 47 ketika beliau keluar dari rumahnya menuju masjid dan di tangga masjid habis umur beliau ya, oleh mereka ISIS kaum Khawarij. Baik, beliau menjawab tidak. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan fa in fa idza asahu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Apabila mereka benar, maka pahala untuk mereka dan untuk kalian. Dan jika mereka salah, mereka menanggung dosa tersebut bagi kalian pahala kebenaran yang kalian lakukan. Hadis ini pula yang dibacakan oleh Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada para tabi'in yang menanyakan perihal salat di saat itu ketika imamnya adalah Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim yang menyembelih leher Sa'id bin Jumair. Ulama senior tabi'in, murid seniornya Abdullah bin Abbas. Kemudian juga beliau Hajjaj bin Yusuf ini suka mengakhirkan salat. Terkadang dia lakukan di luar waktunya, ya sebelum waktunya, terkadang sesudahnya. Maka Anas bin Malik dan Umar ikut salat di belakangnya sekalipun dia zalim, untuk menutup daripada pintu fitnah. Kemudian mereka membacakan hadis ini. Ya, sebagian ulama menyatakan kalau dia melakukannya di luar waktunya, maka kalau dia tidak melakukan salat berjamaah bersamanya timbul fitnah yang sangat besar. Dia lakukan bersamanya, kemudian dia ulangi di rumahnya sendiri. Demikian yang ada di fatwa para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiik. Apalagi kalau bacaan yang salah dalam surat bukan Al-Fatihah. Dan yang rajih dari pendapat para ulama adalah pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah salah satu dari rukun salat, apakah dia seorang imam, seorang makmum di dalam salat jahriyah ataukah sirriyah, ataukah dia salat sendirian. Dengan karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan beberapa sahabat Nabi membaca di belakang Nabi, dan yang mereka baca adalah Fatihah, karena tidak mungkin mereka membaca surat di belakang Nabi dalam salat jahriyah ya, selain dari surat Al-Fatihah, karena Allah menyatakan wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man kana lahu al-imam fa qira'atuhu lahu, barang siapa yang bersama imam maka bacaan imam untuk dia, maka dijawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama bahwa sebagian ulama hadis mendhaifkan hadis ini. Ya, mendhaifkan hadis ini dari ulama-ulama salaf ya, sebagaimana ini dinukilkan oleh beberapa ulama hadis di antara Syekh Muqbil bin Hadi. Naam. Jawaban yang kedua, andai kata hadis ini dikatakan sahih maka dibawa kepada beberapa makna, di antaranya adalah untuk surat setelah Al-Fatihah. Yang kedua, bagi makmum yang tidak sempat lagi membaca Al-Fatihah karena imam sudah rukuk, dia datang langsung rukuk bersama imam, maka berlaku bacaan Al-Fatihah imam untuknya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah, ada Abu Bakrah, ada Abu Bakar. Abu Bakrah ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, Nabi dan para sahabatnya dengan makmum yang lain sudah rukuk. Sudah rukuk. Maka beliau pun karena semangatnya beliau untuk mendapatkan rukuk bersama Nabi, beliau langsung rukuk di luar saf. Ya, beliau berbentuk rukuk dari luar saf sambil menuju ke saf. Selesai salat, Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangatmu, wala ta'ud. Jangan kamu ulangi. Kalimat jangan kamu ulangi ada satu dari dua kemungkinan kata para ulama. Kemungkinan yang pertama, jangan kamu ulangi perbuatan ini, yaitu tergesa-gesa masuk ke saf. Karena dalam hadis lain Nabi menyatakan fa'alaikum bisakinah wal waqar. Apabila kalian berjalan menuju masjid, hendaknya dengan tenang, dengan sakinah, ketenangan, waqar, jalan yang tidak tergesa-gesa. Kemungkinan makna yang kedua, wala ta'ud, jangan kamu ulangi lagi salat kamu. Kata Syekh Al-Albani dan yang lain, dan yang selain beliau, apa andai kata hadis ini dibawa kepada kemungkinan yang pertama atau yang kedua, kedua-duanya, dengan kedua-dua kemungkinan ini, dan hadis ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Ini menerangkan bahwa seorang masbuk yang mendapatkan rukuk bersama imam tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Demikian jelasnya penjelasannya. Barak, wadih? Taib, barakallah. Ada yang lain? Nah, silakan akhi Audi. Audi. Audi. Audi, ada audisi, Audi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jangan kasus. Masya Allah. Jadi kasus seperti ini. Kalau bisa singkat, waktu berapa menit lagi ada? 5 menit lagi. Antum kan mahasiswa, pandai menyingkat. Nah. Jadi kesimpulan. Kesimpulan. Ya, Pak. Ya. Bekerja di sebuah platform. Platform itu memiliki ketua. Ketua dia menyuruh kepada si platform tersebut memilih si A. Namun tadi yang bekerja di platform, dia berpihak saja. Ketika dia hari hari pemilihan, dia tidak memilih si A. Kalau dia memilih si A, nanti akan juga tidak dapat. Si A itu ketahuan, malas menyusun pengajian, malas jemaah, malas duduk bersama kelas, malas belajar atau apa. Jadi dia tidak memilih si A. Baik, barakallahu. Jawabannya singkat, padat, maknai luas. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan di atas perbuatan yang membuat kalian saling bermusuh-musuhan, berpecah-pecah sesama kaum muslimin. Takutlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Jelas? Barakallahu. Ada yang lain? Silakan. Ya, kasih pakai mic. Fadhal ya akhi Syawal. Khuna Syawal salah satu mahasiswa kampus Unsyiah yang sangat semangat mendakwakan sunnah. Jazakallahu khairan. Fadhal. Aywa. Fitan, aywa. Min al-qa'im, aywa. Barakallahu fiik. Akhuna Syawal bertanya tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tanya saya ingat ya dari Bukhari, apakah riwayat Muslim, wallahu a'lam. Yang saya hafal dari Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairum min al-qa'im wal qa'imu fiha khairum min al-mashi wal mashi fiha khairum min as-sa'i. Man tasharafa min as-sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifu faman wajada malja'an aw ma'adan faly'udz bih. Akan bermunculan fitnah demi fitnah, artinya kehancuran dalam perkara agama. Ya, fitnah, berbagai fitnah, apakah dalam syahwat ataukah dalam perkara syubhat. Orang yang duduk di masa itu masih lebih baik daripada orang yang telah berdiri. Orang yang masih berdiri masih lebih baik daripada orang yang sudah mulai berjalan. Orang yang masih berjalan masih lebih baik daripada orang yang sudah berlari cepat. Maka barang siapa yang mendapatkan sebuah tempat yang di situ dia mampu melindungi agamanya, maka hendaknya dia melindungi agamanya di tempat tersebut. Beliau menanyakan bagaimana penjelasan hadis ini. Para ulama menjelaskan hadis ini dapat dibaca Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari dalam Kitabul Fitan hadis ini ya. Dan ulama-ulama yang lainnya seperti Syekh Muhammad Al-Imam dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid fi Ma'rifatil Fitan. Ya. Khusus membahas tentang fitan akhir zaman, bahwa maknanya bahwa seorang di masa penuh dengan fitnah agar dia menjaga dirinya, ya, agar dia menjauhi, jangan mendekat. Karena pada akhir hadis tersebut Nabi menyatakan man tasyarrafa laha tasyarifu, barang siapa tasyarraf, dari asyrafa yusyrifu, mengangkat kepala, ingin melihat, ingin mendekat, maka fitnah itu akan menyambar. Maknanya misalkan di sana ada sebuah tempat syubhat, ada teman yang mengajak dia kepada neraka Allah, ada lingkungan yang dapat menjerumuskan dia ke neraka Allah, ada lingkungan-lingkungan yang dapat menjerumuskan dia kepada syubhat-syubhat, maka jangan dia sok jago tes iman ya, atau ingin tahu, dia akan disambar oleh fitnah. Tetapi dia tetap duduk ya di sebuah tempat yang di situ dia bisa menjaga ya agamanya. Hal ini lebih jelas lagi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi lainnya dalam masalah ini juga. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslimi ghanamun yatba'u biha yat'abu biha sya'fal jibal wal awdiyah yasirru bi dinihi." sungguh akan datang suatu zaman yang mana sebaik-baik harta buat seorang muslim saat itu adalah kambing. Sehari-harinya dia sibuk mengembala kambingnya ke bukit-bukit dan di lembah-lembah jauh dari manusia, membawa lari agamanya. Artinya karena saking rusaknya lingkungan, dia harus pergi meninggalkan lingkungan tersebut ke tempat yang tidak ada orang di situ. Semakin jelas ya. Kemudian ujung daripada hadis tersebut juga menjelaskan makna awalnya. Di ujung hadis Nabi menyatakan faman wajada malja'an aw ma'atan fali'adzbi. Barang siapa yang mendapatkan sebuah tempat yang dia di situ bisa melindungi agamanya, hendaknya dia melindungi agamanya di situ. Komunitas yang baik, ilmu agama, ini maknanya. Ini juga lebih jelas lagi dengan hadis Nabi yang menyatakan kalau zaman sudah zaman akhir zaman telah datang, falyasa' baituk. Hendaknya rumah kamu itu bisa membuat dunia ini luas. Kamu betah di rumah. Ya, dan hendaknya lisan kamu diam, enggak banyak ngomong. Dan hendaknya pedang engkau masukkan ke dalam sarung. Karena Nabi menyatakan la hatta la yadri al-qatil fi ma qatala wa la yadri al-maqtul fi ma qutil. Karena di akhir zaman ketika manusia kondisi zaman sudah sangat kacau, di antara fitnah yang terjadi adalah al-haras, seringnya pembunuhan sesama kaum muslimin, sampai-sampai orang yang membunuh dia tidak sadar kenapa dia membunuh. Dan yang terbunuh pun dia tidak tahu kenapa dibunuh. Jelas kan? Ini maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sudah ada? Terakhir. Syekh. Apa hubungan wanita memakai cadar ketika salat? Hukum wanita pakai cadar dalam salat. Yang pertama, ulama sepakat itu tidak dianjurkan dan mayoritas ulama menyatakan makruh. Mayoritas ulama menyatakan makruh. Ini salah satu kekeliruan akhwat kita yang salat pakai cadar dalam keadaan dia di belakang tirai. Ya, kapan dia tetap memakai cadar? Kita enggak bahas masalah aurat wajah. Kalau itu jelas ya pembahasannya. Masalah cadar jelas dalam Islam, itu hal yang sangat dianjurkan. Cuma yang kita bahas hukum memakai salat memakai cadar dalam salat. Jumhur ulama menyatakan makruh. Ini salah satu kekeliruan sebagian akhwat yang terkadang menimbulkan fitnah, membuat manusia berburuk sangka terhadap dakwah. Kecuali kata Syekh Utsaimin, safnya wanita dengan lelaki sangat-sangat dekat dan tidak ada tabir. Ya, itu hendak baru boleh dia membuka. Itu pun kata Syekh, kalau dia tidak memakai cadar, itu lebih baik, tetapi dia berusaha untuk menutup daripada wajahnya. Dan kalaupun dia memakai cadar ketika dia sujud, hendaknya dia membuka keningnya. Ya, walaupun memang ulama khilaf apakah menutup kening dari pakaian yang ada itu hukumnya membatalkan ataukah sekedar makruh. Yang jelas lebih afdal agar kening langsung mengenai ya tirai. Kalau memang ada orang yang ngintip lihat wajah anti, maka dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Sebagian ulama memerdalil dengan kaum wanita yang ihram di masa Nabi. Dalam ihram tidak diperbolehkan memakai cadar. Ketika kaum lelaki mereka lewat, barulah mereka menutup wajah-wajah mereka dengan jilbab mereka, bukan dari burqah, cadar yang khusus untuk menutup muka. Andai kata mau dikiaskan salat dengan ini, maka kata sebagian para masyayikh kondisinya juga harus demikian. Dia tutup kalau dikhawatirkan ingin terlihat. Tapi kalau ada tabir seperti ini, ya, ini kekeliruan kalau akhwat masih memakai cadar. Barakallahu fikum. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.